di antara hiruk pikuknya kota. Dari pagi sampai petang, tiada pernah kenal lelah. Ada yang botak kecil dan dekil, yang juga masih pakai seragam. Cari duit tapi jarang halal. Ayo, siapa cepat dia dapat. Dari pada mengemis toel kanan kiri, lebih baik jajakan es, semir sepatu dan jual koran buat nambahin uang sekolah. Jalannya silih berganti es miran. Sekali lagi ceritanya es miran. Tanya, silih berganti es mira.